Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kembali penjelasan daripada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan kisah Ka'ab bin Malik. Dan disebutkan terakhir kemarin bahwasanya Ka'ab bin Malik tidaklah tertinggal daripada jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selain dua peperangan saja, yakni perang Badar dan perang Tabuk. Terkhusus perang Badar, maka kemarin telah dijelaskan, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar bukan dalam rangka untuk berperang, tetapi dalam rangka untuk menghadang kafilah Quraisy dari Syam. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan hal tersebut dilakukan atas timbal balik apa yang mereka perbuat terhadap kaum muslimin. Yakni balasan terhadap kaum muslimin di mana mereka memerangi dan mengusir kaum muslimin yang ada di Mekah dari rumah-rumah mereka dan mengambil harta benda mereka. Sehingga kata Syekh kemarin disebutkan bahwasannya hal tersebut dilakukan hadza akhdun li ba'dhi haqqihim, bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka mengambil sebagian dari hak mereka yang telah dirampas. Kemudian disebutkan di sini al-muhim anna rasul kharaja fi 313 rajulan laisa ma'hum illa 70 ba'iran wa farasan faqat. Ini gambaran tentang perang yang begitu sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, perang Badar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar berjumlah 300 sekian belas. Jadi jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300-an. Lebih sedikit belasan, 313 atau 14 atau 15 begitu, sekitar itu. Dalam kondisi tidak ada yang menggunakan kendaraan kecuali onta yang jumlahnya hanya 70. Jadi sisanya itu berjalan kaki. Ada yang berkuda cuma 2. 2 penunggang kuda, 70 penunggang onta, dan sisanya berjalan kaki. Beri sisanya itu 200-an lebih. Mereka berjalan kaki. Tentunya karena bukan untuk perang, persiapannya pun juga ala kadarnya. Walaisa ma'hum uddah wal adad qalil. Tidak ada persiapan sama sekali pada mereka, pada kaum muslimin, ya, para sahabat bersama Rasul, dan hitungannya pun juga sedikit. Walakinallah jama'a bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'at. Akan tetapi Allah sengaja hendak mempertemukan pasukan yang kecil tersebut, ya, dengan jumlah yang sedikit, dengan perbekalan yang ala kadarnya, dipertemukan dengan pasukan yang besar dari musyrikin, ya, dengan tanpa ada mi'at. Karena pertempuran-pertempuran pada masa terdahulu itu biasanya sudah ada perjanjian terlebih dahulu, ya, perjanjian untuk bertemu di medan, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak telah mempersiapkan diri. Ini tanpa ada mi'at, tanpa ada perjanjian pertempuran, tidak ada perjanjian untuk berperang. Lian fudama arada azza wajalla, untuk Allah subhanahu wa taala realisasikan apa yang Allah kehendaki. Dan itu kisahnya diberitakan dalam banyak surat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ada, ya. Di dalam surat Ali Imran ada. Di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat At-Taubah. Kisah-kisah tentang perang Badar. Fasami'a Abu Sufyan wa huwa qa'idul 'ir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihi liya'khudzal 'ir. Maka berita pun sampai kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb. Sampai beritanya kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan pada saat itu pemimpin kafilah. Kafilah dagang dari negeri Syam. Dan memang dia adalah tokoh, tokoh Quraisy. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghadangnya. Fa'adala an sayrihi ila sahil wa arsala ila Quraisy sarihan sarihan yastanjiduhum ay yastaghithuhum. Kemudian Abu Sufyan membelokkan arah dari jalur yang biasanya dilalui ke arah pantai. Jadi biasanya melalui jalur darat, ya, jalur tengah. Dan itu yang paling dekat nih, Mang. Akan tetapi mendengar akan dicegat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka Abu Sufyan mengambil jalur jauh, melambung lewat pantai. Kemudian mengutus utusan, ya, salah satu daripada kafilah tersebut ditugaskan untuk memacu kudanya sampai kepada Quraisy Mekah, menyampaikan permohonan pertolongan, minta bantuan pasukan. Wa yaqul unqudhu al-air, dia mengatakan selamatkan kafilah. Fastama'at Quraisy wa kharaja kubara'uha wa zu'ama'uha wa surafa'uha fima baina tismi'ah ila alf rajulin. Maka berkumpullah Quraisy saat itu juga, ya. Dan mereka kemudian setelah melakukan rapat besar tentunya, mereka mempersiapkan segelar pasukan besar sekitar 1000 orang, antara 900 sampai 1000. Dan yang keluar itu adalah para pembesar-pembesarnya. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal. Para pembesar-pembesar Quraisy. Kharaju kama qala Allah anhum. Mereka keluar sebagaimana yang Allah gambarkan kondisi mereka itu di dalam Al-Qur'an. Kharaju bataran wari'a an-nas, ini dalam surat An-Nisa. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka keluar dengan penuh kesombongan, congkak dan riak kepada manusia, pamer akan kehebatan mereka, akan persenjataan mereka yang sangat lengkap pada saat tersebut. Memang mereka betul-betul persiapan untuk perang, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanu fi athna'i tariq wa 'alimu annal 'air najat taraja'u. Nah, di saat kemudian mereka di pertengahan perjalanan dan mereka tahu bahwasanya kafilahnya Abu Sufyan telah selamat karena melewati jalur tepi pantai. Taraja'u fi ma bainahum. Mereka kemudian saling diskusi satu dengan yang lain. Wa qalu, sebagian mengatakan al-ir najat famalana walil qital. Kafilah sudah selamat. Apa hubungannya kita dengan peperangan ini? Artinya di situ sebagian berpandangan kita sudah tidak lagi butuh untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, untuk kemudian menghadang Muhammad dan teman-temannya. Bahasa mereka tentunya ini. Sudah kita balik saja. Toh juga kafilah sudah selamat. Faqala Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, wallah la narji' hatta naqduma Badran fanuqima fiha talatan nanhar al-jazur wa nasqi al-khumur wa nut'imu at-ta'am wa tasma' binal arabu fala yazalun yahabunana abadan. Itu ucapan daripada Abu Jahal, demi Allah. Dan memang orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak kenal Allah ya. Mereka bahkan menghormati dan sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menduakan, sehingga mereka disebut musyrikin. Karena mereka menduakan, mensekutukan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, iya. Beribadah kepada Allah. Apa mereka mengeluarkan hartanya untuk Allah? Iya, mereka bersedekah untuk Allah. Bahkan mereka ibadah haji, ya, peninggalan daripada agama Ibrahim, walaupun sudah dirubah-rubah tata caranya. Akan tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang tandingan-tandingan tersebut mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti mereka juga cinta kepada Allah dan cinta kepada tandingan-tandingan. Ini satu poin kita sisipkan dalam kisah ini ya, sebagai faedah tambahan, bahwa orang-orang musyrikin itu bukan kok tidak kenal Allah ya. Dan namanya musyrik itu justru karena mereka kenal Allah, kemudian menduakan, mensekutukan Allah. Bukan tidak kenal Tuhan, bukan ateis musyrikin itu. Supaya kita punya gambaran seperti apa toh umat yang di saat Rasul diutus kepada mereka di situ. Gambaran tentang orang-orang Quraisy. Jadi mereka kalau ditanya tentang siapa Tuhannya, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan diri-diri mereka? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Iya, seperti itu. Itu di dalam Al-Qur'an, ya. Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta diri mereka, mereka akan menjawab Allah. Yang mencipta diri mereka Allah. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Di akhir ayatnya Allah menyatakan la yaqulun Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Mereka akan mengatakan la yaqulun khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan adalah al azizul alim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpandangan bahwa musyrik itu orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak beribadah kepada Allah. Salah. Itu pemikiran yang sempit. Justru mereka kenal Allah dan mereka beribadah kepada Allah, dan mereka bahkan mensekutukan Allah itu dalam keadaan mereka dalam rangka mengagungkan Allah. Kok bisa? Iya. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah enggak akan diterima doa kita. Karena kita ini kotor. Kita ini ya penuh dengan lumpur dosa, enggak pantas meminta kepada Allah. Kita butuh kepada wasilah. Dalam rangka justru mengagungkan Allah. Dan itu yang dilakukan musyrikin Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy itu seperti itu. Mereka menyatakan haula sufa'una indallah. Mereka-mereka ini yakni Lata, Uzza, Manat, Ubayau, Nasab dan yang lain dari berhala-berhala itu, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Mana'budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini. Tetapi ini hanyalah simbol-simbol untuk kami. Kemudian dengan perantara mereka ini, karena mereka adalah orang-orang yang solih, mereka akan mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tentu ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat demikian seperti perbuatan mereka, merekalah orang-orang musyrikin. Dimanapun dan kapanpun, di generasi apapun. Nah, ini sebetulnya terjadi tidak hanya pada masa Nabi saja, bahkan pada masa semenjak Nabi Nuh. Tidak hanya pada Nabi Muhammad saja. Gambarannya berarti sudah ribuan tahun, iya, bahkan sampai sekarang. Banyak pelaku-pelakunya. Wallahu musta'an. Jadi di sini jangan heran kenapa kok Abu Sufyan bersumpah dengan nama Allah, ya, karena mereka memang kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan menyatakan, "Wallah, demi Allah, la narji, kita tidak akan pulang dengan tangan hampa. Hatta naftu ma Badrun, sampai kita tiba di Badr." Fanuqimu fiha salatan. Sehingga kita kemudian tinggal di tempat tersebut, mendirikan tenda-tenda selama 3 hari 3 malam. Dan itu kebiasaan merupakan simbol. Kalau satu kelompok telah mampu mendirikan satu tenda selama 3 hari 3 malam di satu tempat, berarti tempat itu telah dikuasainya. Bahwa tempat tersebut telah dikuasainya. Sehingga dengan itu akan tampak kehebatan daripada Quraisy, gambaran daripada Abu Sufyan. Nanhar al-jazur, kita sembelih di sana unta-unta. Wanasti al-khumur, dan kita pesta miras di sana. Wanut'imut ta'am, kita berikan makan, yakni orang-orang yang di sekitar, kita bagi-bagikan mereka makanan. Fatasma' binal Arab, sehingga bangsa Arab semuanya mendengar tentang kita. Fala yazalun yahabunana abadan, sehingga mereka semua gentar kepada kita selama-lamanya. Itu gambaran daripada siapa? Abu Jahal. Gambaran daripada Abu Jahal. Hakadza qalu. Demikian mereka mengucapkan. Bataron wastigaron, dengan penuh congkak dan sombong, wa fakhron, dan berbangga diri. Walakin, akan tetapi, alhamdulillah, saratil Arab tatahaddats bihim bil hazimah annakira allati lam yadhuk al Arab mithlaha. Akan tetapi alhamdulillah, justru keadaannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bangsa Arab tidaklah mengenang kejadian tersebut melainkan kekalahan yang sangat memilukan, kekalahan yang sangat pahit bagi Quraisy, di mana bangsa Arab bahkan belum pernah merasakan kekalahan sepahit itu. Karena sunadid, ini tokoh-tokoh Quraisy mati di situ banyak pada saat perang Badar. Lama taqau bi Rasul alaihi salatu wassalam, di saat kemudian berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana dzalika fi Ramadan, kejadiannya pada bulan Ramadan. Fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua Hijriah. Berarti berapa tahun setelah Rasul diangkat sebagai nabi? Berapa tahun? Ya? 15 tahun. Rasul sebagai Rasul itu tidak sampai 25 tahun. Iya kan? Nah, lebih. 15 tahun setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Taib. Wa kana fi Ramadan. Terjadinya pada bulan Ramadan fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrah. Dan itu juga tahun di mana pertama kali diwajibkan puasa Ramadan. Jadi pada tahun kedua Hijriah puasa Ramadan diwajibkan. Fil yaumi sabi asar, pada tanggal 17 Ramadan. Pertempuran besar antara muslimin dengan musyrikin. Iltaqau, mereka berjumpa. Fa auhallahu azza wa jalla ilal malaikah, maka Allah wahyukan kepada malaikat. Surat Al-Anfal. Anni ma'akum, bahwasannya aku bersama kalian. Fa tsabbitul ladzina amanu, kokohkan orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, aku akan lemparkan dalam hati-hati orang-orang kafir tersebut rasa takut. Saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan musyrikin yang berjumlah banyak itu, ya, 3 kali lipatnya, bayangkan. 3 kali lebih mungkin. 300 dengan 1000. 3 kali lipat dengan persenjataan jauh lebih lengkap mereka, karena memang mereka siap untuk perang. Di pandangan musyrikin, orang-orang muslimin itu sedikit jumlahnya, memang benar seperti itu. Tetapi di pandangan mukminin, orang-orang mukminin juga dibuat mereka itu sedikit jumlahnya sehingga berani. Baik. Undur fil ayah tathbit lil mukminin wa ilqa'ar ru'b fi qulubil ladzina kafaru. Fama aqraban nasr fi hadhil hal. Perhatikan di dalam ayat tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dan melemparkan rasa takut pada hati orang-orang kafir. Alangkah sangat dekatnya kemenangan pada keadaan yang demikian. Fa tsabbatallahu al-mu'minin tsabatan 'aziman. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan kekokohan yang sangat besar. Wa anzala fi qulubil ladzina kafaru ru'b, dan Allah turunkan rasa takut pada hati orang-orang kafir. Dan di situ Allah kuatkan kaum muslimin dengan diturunkan ribuan malaikat. Ribuan malaikat. Betul-betul terlihat di situ pasukan yang besar dari langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil pasir begitu dilemparkan mengena ke mata-mata mereka, padahal jaraknya sangat jauh sekali, dan itu mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar, bisa engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar, yakni yang mengenakan pada sasaran-sasaran tersebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 1000 pasukan itu kotar katir semua pada saat perang Badar. Bahkan terkadang para sahabat belum sempat menebas, kepala sudah terpenggal terlebih dahulu. Kenapa? Malaikat yang memenggalnya. Dan terdengar suara-suara, ya, seperti langkah kuda, padahal tadi disebutkan tidak ada yang menunggang kuda kecuali hanya 2. Di situ Jibril bersama dengan para malaikat yang lain. Qala Allah taala, Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Maka tebaslah leher-leher mereka dan tebaslah banan, yakni jari-jemari mereka, yakni kulla mifsal, ruas-ruas tangan mereka. Fal amru muyassar lakum, karena perkaranya begitu sangat mudah bagi kalian untuk mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faja'al al-muslimun walillahil hamd yajliduna fihim. Faqatalu 70 rajulan wa asaru 70 rajulan. Sehingga kaum muslimin dengan sangat mudah pada saat itu, terjadi pertempuran yang besar, ya, tentunya. Dan bahkan Rasulullah SAW berdoa dengan sangat gigih pada saat itu. doa beliau sallallahu alaihi wasallam, bermunajat kepada Allah dengan sangat giginya sampai pada kalimat, ya Allah, seandainya engkau tidak menyelamatkan kelompok ini, kelompok sedikit dari muslimin ini yang sekarang sedang berperang, mungkin kau tidak akan lagi diibadai di muka bumi. Ada kalimat semakna itu. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan besar kepada kaum muslimin. 70 orang di antara mereka yakni musyrikin tewas dan 70 yang lain bisa ditawan. Selebihnya mereka kocak-kacir dan tunggang langgang, lari ketakutan. Walladzina qutilu laisu min atrafihim, dan yang terbunuh ini 70 ini bukan pion-pionnya, bukan orang-orang biasa, ya. Alladzina qutilu kulluhum min sanadithihim wa kubara'ihim, yang terbunuh itu justru semuanya atau mayoritasnya adalah para dedengkot-dedengkot Quraisy. Para pemimpin-pemimpin Quraisy. Wa ukhidha minhum 24 rajulan yushabuna sahban wa ulqu fi qalib min qulubi badr. Kemudian diambil dari mereka 24 orang termasuk Abu Jahal di situ, diseret kemudian dilemparkan ke dalam lubang yang ada di Badr, lubang-lubang yang ada di Badr di sana. Qalib itu sumur, tapi gambarannya bukan sumur seperti sumur-sumur sekarang ya. Jadi lubang, kalau sumur itu kan ada ke atas begitu ya. Ini enggak, sekedar jubangan begitu. Jubangan yang di situ di bawahnya ada air. Air menggenang. Dan memang dipakai, apa namanya, bisa saja dipakai untuk orang-orang yang lewat Badr, lewat tempat tersebut untuk diambil airnya. Nah ini tempat tersebut dijadikan kuburan bagi 24 tokoh-tokoh Quraisy, dilemparkan ke dalam jugangan tersebut. Suhibu jusatan hamidah, mereka diseret dalam keadaan sudah kaku sebagai jasad mayit. Wawakofa alaihimur rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW berdiri di situ di bibir daripada jugangan tersebut. Waqala lahum, beliau kemudian mengucapkan kalimat, ya fulan ibn fulan, yunadihim bi asma'ihim wa asma' abaihim, ya fulan bin fulan, dipanggil namanya satu persatu 24 orang tadi, tokoh-tokohnya yang mati di situ, ya, satu persatu. Ya Amr bin Hisham misalnya, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, dipanggil satu persatu. Umayyah bin Khalaf, bi asma'ihi wa asma' abaihin, namanya dan nama bapak-bapaknya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian, ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebenaran? Yani ancaman yang Allah telah ancamkan kepada kalian, apakah kalian sudah merasakannya? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, karena sungguh aku telah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku benar, yakni kemenangan dijanjikan dan benar terjadi kemenangan tersebut. Faqalu, lantas para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tukallimu unasan qad tujifu, ya Rasul, kenapa Anda berbicara kepada orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Artinya apa manfaatnya berbicara kepada mereka sudah menjadi bangkai? Qal, maka beliau menjawab, wallahi demi Allah, ma antum bi asma' lima aqul minhum, tidaklah kalian lebih bisa mendengar dari apa yang aku ucapkan ini dibandingkan mereka. Artinya ucapan yang beliau sabdakan tersebut betul-betul didengar oleh mayat-mayat tadi. Walakinnahum la yujibun, hanya mereka tidak sanggup untuk membalasnya karena mereka mati. Mereka sudah berada di alam yang lain. Li'annahum mauta wa hadhihi walillahil hamd ni'mah 'alaina an nashkurullah 'alaiha kullama dzakarnaha. Mereka sudah mati, sudah berpindah alam, tetapi Allah yang memperdengarkannya. Asalnya, dan itu keyakinan Ahlussunnah, asalnya orang yang sudah mati tidak bisa mendengar apapun kejadian yang ada di bumi. Itu asalnya. Dan itu yang harus diyakini. Ini khususiah bagi Rasulullah SAW dan pada saat itu saja. Ya, pada saat itu saja. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, dan ini yang rajih, bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mayat itu tidak bisa mendengar. Mayat itu tidak bisa mendengar. Terakhir apa yang bisa dia dengar adalah di saat itu apa para yang layat itu apa namanya? Pengiring jenazah itu meninggalkan mereka. Mereka saat itu terakhir mereka mendengar yakni suara terompah kakinya saja. Sudah setelah itu putus dengan dunia. Dan di saat itu kemudian didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir dan diimtihan. Disebut dengan fitnatul qabr. Diuji dengan pertanyaan-pertanyaan. Apabila bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmatul qabr, dan apabila tidak bisa menjawabnya, maka dia mendapatkan adzabul qabr. Jadi tidak ada kemungkinan selain dua ini. Imam mendapatkan nikmatul qabr, wa imam mendapatkan adzabul qabr. Di alam yang lain namanya alam barzakh. Ya, alam barzakh. Itu sudah tidak ada kaitan dengan alam dunia sama sekali. Tidak ada kaitan untuk kemudian hari tertentu pulang ke rumahnya, tidak ada. Ya, itu keyakinan kufur, berbahaya. Tidak boleh. Tidak boleh ada keyakinan sedikit pun terkait masalah tersebut. Jadi mereka berada di alam yang lainnya. Imam mendapatkan nikmat, wa imam mendapatkan azab. Rasulullah SAW menyatakan bahwa saat ini mereka jauh lebih bisa mendengar dari apa yang aku ucapkan, atau kalian tidaklah lebih mendengar daripada mereka dengan apa yang aku ucapkan. Hanya mereka tidak sanggup untuk menjawabnya. Maka kejadian tersebut wajib bagi kita untuk kita mensyukurinya, kata Syekh, dan mengingat-ingatnya nikmat tersebut, kemenangan kaum muslimin, kemenangan Rasul SAW bersama para sahabat menghadapi musyrikin. Nasarallah nabiyahu wa samallah hadzal yaum yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allah tolong nabinya dan Allah sebut hari tersebut, hari pertolongannya tersebut, dengan yaumul furqan, hari pembeda, hari pemisah antara al-haq dengan al-batil, yakni hari berjumpanya dua pasukan. Hadzal yaum farraqallahu fihi bainal haqqi wal batil. Pada hari tersebut Allah pisahkan antara al-haq dengan al-batil. Tafriqan aziman, dengan pemisahan yang besar. Wandur, dan perhatikan ila qudratillah azza wa jal fi hadzal yaum. Intasara 300 rajul wa bi'at asyar rajulan ala nahwi al rajul akmal minhum uddah wa aqwa. Perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan pertolongannya, memberikan kepada kelompok yang jauh lebih sedikit jumlahnya dengan peralatan yang ala kadarnya menghadapi 1000 pasukan 3 kali lipatnya dengan perlengkapan yang lebih sempurna, jauh lebih kuat. Wa haula laisa ma'um illa 'adadun qalil minal ibil wal khail, lakin nasrallahu azza wa jalla. Kaum muslimin tidak ada kecuali hanya hitungan sedikit. Kuda juga hanya 2. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Idza nazala liqaumin lam yaqum amamuhum ahad wa ila hadza asarallahu biqaulih. Apabila Allah sudah menolong satu kaum, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menandinginya. Maka sebetulnya kaum muslimin saat ini, mereka kenapa kok kemudian menjadi lemah? Itu karena mereka meninggalkan daripada saat Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan, "Nahnu qaumun azanallahu bil Islam." Kita ini kaum Allah muliakan kita dengan Islam. Lah kalau kita justru mencari kemuliaan dari selain Islam, ya Allah akan tinggalkan. Allah akan rendahkan. Karena keadaan muslimin pada saat itu rendah dan hina, lemah. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat ini. Ya. Kaum muslimin persis seperti yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita itu ibarat seperti hidangan makanan yang siap disantap oleh musuh-musuh Islam. Ibaratnya itu seperti hidangan makanan yang mau dirayang begitu. Gambarannya kaum muslimin, ya, sesuatu yang sangat mudah untuk digilas. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah amin kilatinahnu yauma idzin, apakah karena kita sedikit jumlahnya ya Rasul saat itu? Maka Rasul menjawab, bal antum katsirun, bahkan kalian jumlahnya banyak, mayoritas jumlahnya. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sa'il, tetapi kalian ini seperti buih. Ya, buih. Buih air bah. Tidak ada kekuatannya. Ikut arus. Penyebabnya dua. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci terhadap kematian. Itulah yang disaksikan, yang dirasakan oleh kita saat ini. Sehingga kalau kita mau mengeluh, ya mestinya kita introspeksi. Karena kaum muslimin memang saat ini mereka justru meninggalkan agamanya, lari daripada agamanya, tidak mau mempelajari agamanya. Terlebih propaganda-propaganda yang mendiskreditkan Islam, mengolok-olok Islam, menjelekkan Islam, begitu sangat-sangat luar biasa saat ini. Kalau kemudian kaum muslimin tidak kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ajarkan, ya siap-siap. Kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu rendah, sangat rendah serendah-rendahnya dibandingkan dengan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir. Ahlul kitab misalnya, mereka dari segala sisi jauh lebih kita. Akan tetapi di saat kemudian kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, lihat apa yang terjadi. Jazirah Arab pada saat itu, jazirah yang sama sekali tidak dilirik oleh dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Kenapa? Tidak ada sedikit pun kemaslahatan di sana. Negeri yang tandus. Ya. Dan ma'ruf di sana itu ibaratnya orang-orang yang saling memangsa satu dengan yang lain. Sama sekali tidak ada sedikit pun untuk kemudian diberikan porsi bagaimana nanti kalau mereka ini berkembang, bagaimana tidak, sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam pergolakan perpolitikan pada masa itu. Karena rendahnya, dipandang sangat rendah, hina oleh musuh-musuhnya. Memang adidaya ini ya, Romawi dan Persia pada saat itu. Tetapi di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan Islam di situ, menguasai dunia. Runtuh dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Bukan kok kaum muslimin kemudian menemukan suatu senjata mutakhir yang luar biasa dahsyat, ya. Enggak sama sekali. Dari segi persenjataan semuanya ya kalah, sama. Tetapi mereka punya satu senjata yang sangat tiada tandingan. Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya mereka, keimanan mereka, ya. Takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menyelamatkan kita. Izzud dunya wal akhirah, membawa kepada kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dan itu yang sepantasnya harus kita tanamkan kepada kaum muslimin. Setiap muslimin harus bangga dengan agamanya. Harus kembali kepada agamanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Segala sesuatu kalau dipandang secara parsial, maka akan kelihatan jeleknya. Tetapi di saat dipandang secara menyeluruh, maka akan terlihat kesempurnaannya. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka kita akan begitu sangat cinta terhadap agama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Dan bukankah kita mau tidak mau juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kita kemudian merasa tidak butuh, merasa acuh, toh kita tetap akan pertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir yang mereka ingkar dan memusuhi Islam, toh mereka juga akan pertanggungjawabkannya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada apa yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah." Dan sungguh ini surat Al-Imran ini. "Walaqad nasarakumullahu," sungguh Allah telah menolong kalian pada masa perang Badar. "Wa antum adillah," dalam keadaan kalian rendah, hina. Ini dalam artian kalian jumlahnya sedikit menghadapi kekuatan yang sangat besar. "Laisa indakum syai." Tidak ada kekuatan apapun pada kalian. "Fattaqullah." Nah, ini senjatanya. Ya, ini yang menguatkan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fattaqullah la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian Allah, kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur. Nabi Ibrahim satu orang menghadapi Namrud yang memiliki tentara sedemikian rupa. Ya kan? Nabi Ibrahim satu orang. Di saat kemudian bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mendorotinya walaupun seujung rambut sekalipun. Ya. Dilemparkan ke dalam kobaran api. Dilemparkan pakai manjanik. Api besar berkobar-kobar begitu, kemudian dilemparkan dengan pelontar. Diikat pada manjani kemudian dilempar. Di saat terbang ke atas begini, didatangi Jibril. "Ya Ibrahim, aindaka haja?" "Ya Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan?" Maka Nabiullah Ibrahim menyatakan, "Amma ilaika fala wa amma ilallah fabala." Adapun kepadamu, enggak. Jibril, kepadamu enggak. Tapi kepada Allah, iya. Maka di saat jatuh ke api, api itu kan materi yang sangat panas. Tapi siapa yang menjadikan dia panas? Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah menghendaki api itu dingin, dia jadi dingin dia. Seketika itu juga dingin. "Ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Karena kalau hanya sampai pada kalimat jadi kamu dingin, api betul-betul dingin juga bisa membinasakan kedinginan itu. Sehingga ayatnya adalah bardan wasalaman. Jadi betul-betul sejuk di dalam api. Ya. Sejuk seperti kita berada di dalam AC, ruangan ber-AC. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Seujung rambut pun tidak terbakar. Demikian pula musuh-musuh Islam dengan kekuatan mereka seperti apapun besarnya, ya, anggaplah bom nuklir dan sebagainya. Bom nuklir bisa menjadi nuklir seperti itu, menghancurkan segala sesuatu. Ya, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah tidak mengizinkan, walaupun jatuh, ya, katakanlah di tengah-tengah kota, ibu kota Ngawi, yang tidak akan jeblok. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kalian adillah, ya, kalau kalian butuh kepada pertolongan Allah, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. La'allakum tashkurun. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Ahlul Badr walaupun jumlahnya sedikit dengan musuh yang begitu sangat banyak, maka Allah akan selamatkan pula siapa saja yang punya sifat-sifat Ahlul Badr, yakni taqwallah. La'allakum tashkurun. Moga dengan itu kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan ini masih panjang ya. Kisah tentang peperangan di sini nanti juga akan disebutkan. Sini perang Hunain ya. Kemudian kembali kepada perang Tabuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nabtabilawuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.